Aku geman kan anut wong abid sing bodho iku ngrusak iku. Salat kok berlebihan kok wiridane cek suwi, wacane kudu sakmene. Malah kadang ana mari carane gedhek ngene, waduh kok kabeh kok ana carane. Ndak usah berlebihan begitu biasa mawon. Kok kita ora tau roh piye carane mencintaine umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur teng Twitter-Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi, tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih, tapi masyhur. Sayyid Muhammad itu pernah mukasafah di makamnya Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, man hum ya Rasulullah, kol hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi, wami warohi aswidatun azimah. Ada kelompok yang lebih besar, banyak sekali. Terus, Sayyid Muhammad tanya, man hum ya Rasulullah, hum al-Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar, sampai beliau bilang, saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Saya kena sholat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang terima cerita itu. Bareng ngecek, waduh, sing tato nanda ya. Mulut. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terbinal, mabuk ngarepe Nabi. Ya tidak azir be Nabi. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Ya, kue kan gak ditakdir ngono lho. Kue aja mikir awam dhewe kue. Kue ora ditakdir dadi wong iku. Nah, makanya ya soal munafik ning zaman Nabi ku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong. Ya anggap ae khusukmu ya kadang bodoni wong, solem ya wis. Lah niki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngene. Sowan teng Mbah Khalil, Mbah Khalil niku pengasuh pondok Sidogiri. Itu walhasil Mbah Hamid tuh sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piye Mbak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Mbah Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah fadiyah. Tapi setelah terkenal khusyuk kan ya orang sowan terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya kok khusyukku jadi duit. Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang enggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis. Nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanannya mbah saya. Nggak, saya cerita ini supaya sama tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya. Kan orang Lasem. Dalam Siti Suwani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Ya itu urusamu. Siapa Mbah Khalil itu urusamu. Makanya tidak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat. Supaya menjagani tidak semua kesolehan itu gak jadi duit. Makanya kayak seperti saya, Roh Mbah Dimyati Pandeglang itu tidak kaget. Tidak mau nemuin tamu. Beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis. Malah buat dalili falyukrim doifahu ilmumu saya amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang. Jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk tidak untuk ini. Makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Malah nak teng Bangilan jenenge misbah nak ana tamu jek ning lawang takon ana apa kok rene. Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokahi nak gak ganggu aku mulai. Iya. Iya. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kados guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang enggak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Anak kaya kowe ora perlu anut niatan utawa ora ana tamune lah. Oh malah penak kowe sampean lu penak. Niatan utawa ora ana napa? Ora ana tamu. Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk nak ditenani tetap dadi duit. wong terkenal alim sing suwanake, terkenal wali sing suwanake, iku nak nganti mbok nikmati iku dadi donya. Salem dadi napa? Donya. Ana ada kula kan khusuk. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi, perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng. Tapi tak misoi terus ya seneng aku wae Gus. Wae cajabet tenan. Oh, cah kok eleke woro. Wong zaman kula kosong kota gedhe anggere sore mbaturi kula tak usir. Sen mulai sakih bujuk. Mbok mboten arep-arep kula gestu. Ya sing kriteng ora cah elek diusir-usir sik teko. Dadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan. Gue khawatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi uang. Banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat dhewe iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin, semuanya benar. Kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya, ke milih yang diwai kan wis rano tamu. Jadi ke wis bener. Perkara ini solemu aman, rada tidur. We, alhamdulillah. Tapi kadang jadi hasud, itu musibah. Jadi wis rada tidur. We. Jadi hasud. Itu sekiranya kok hasud bareng. Terus. Paham ya, jadi ini masalah mulanya ngaji ini yang kata. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak pernah tahu potensi yang dikersana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa itu kalimu, wah ternyata dungu dan butuh bareng. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali, top-tope sahabat. Nek Kanjeng Nabi dipeseni apa? Kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mau tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku anggere sumpek golek kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban alim-alim wong penggaweane ngangon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya urip Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek golek Saiban Ar-Ra'i. Mereka anggar kabeh kiai kok duwe-duwe mulya, kok wong mikir. Wajar kayak tenanan mulang lah, apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Nanti emang seneng sholat. Lah, raso buka toko, nyerah harus isi buka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Kok nak kiai suga aja mulang dari mereka duwe-duwe. Kiai melarat sergep mulang ya, panjer raso buka toko, nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman suka beli gedu. Ono Nabi melarat gudikan Nabi Sinta apa? Ayo. Nabi Neruken. Wapal ya. Bangsa Nabi melarat-larat itu wapal. Keliru nedek nedek. Nabi aja pada akhirnya akan kaya. Lihat ini raiso niru sing pada akhirnya. Saiban Ar-Ra'i ini. Alim-alim tiang. Ini Imam Syafi'i ketika tanya jauh sama Saiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab. Dan di Takwiyah ketika saya ikut majelis muasalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita-cerita ini. Tapi cerita ini masyhur. Bainal ulama memang masyhur. Itu Saiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung. Misluka tas'alu hadzal badi. Alim jenengan kok takok wong bedu? Bedui. Mereka mengenai angon wadus. Ya wong kumuh. Bareng muridnya ngerti dialek Imam Syafi'i ditakoki Imam Syafi'i cara kowe wedhusmu wajib zakat ta ora padahal lu dhisik mung 7 ya ala mazhabika am ala mazhabi cara mazhabmu ta mazhabku ala mazhabika ya nek cara mazhabku ya wajib aku dhewe wedhus sithik tak zakate akeh tak zakate mergo donya mesti ana subhate apa ana subhat ngenteni nek akeh iwak mazhabi fikih-fikih amatir lu ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nek 5 gak subhat. Dagang ada zakat yang ngeteni nak sih, siapa pun nak sidik gak? Subhat. Dunia ni rugi no sidik lah ke subhat. Tapi bodoh nak jenenge dunia. Lalu kita kan lucu kan? Zakat ngeteni sah ni sob, walaupun arah sah ni sob gak ono subhat. Faham sih kalau maksudnya? Akhirnya murid Imam Syafi'i mulai. Wih, wah kok pinter lagi dia mulai meriak. Ditake, alamat Dhabi kau alamat Dhabi ya. Ya nak alamat Dhabi semua dunia cek akeh sithik wajib zakat. Nah alamat Dhabi kan yang ngenteni sak nisab. Akhirnya takok apa sampai beberapa hukum. Tiap ditakok itu. Angger tidak kok alamat Dhabi kan alamat Dhabi. Alamat Dhabi kan jadi mazhab piye. Terus diterang. Terus akhirnya mulai. Terus muridnya lagi ngerti. Masya Allah. Cerita. Jebul Imam Syafi'i di konco walim. Tukang ngakon apa. Betul. Ya karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadahin sholat istiqomah jamaah mergo ana santri urip mapan. Jangan-jangan nak ana santri gak sregep napa jamaah. Kita ndak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nak sing ngaji wong sitok ora semangat. Ane kula duwe murid-murid sitok duwe. Tapi tak ulang semangat ngeten. Wiling-ilingan nak kula mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya pancen kepen mulang. Thank you.